Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-ma'na al-ijmali. Ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradi syakiyatan haliha ila Nabi SAW. Datang seorang wanita, istrinya Rifa'ah al-Quradi, mengeluhkan keadaan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa akhbaratuhu, beliau khabarkan kepada Nabi, annaha kanat zawjan li Rifa'ah, bahwa dia dulunya istrinya Rifa'ah. Fa batta talaqaha bit tatliqatil akhirah, dan dia ternyata sudah ditalak dengan talak terakhir, talak tiga. Wa hiya thalithah min talaqatiha, dari talak-talaknya. Wa annaha tazawwajat ba'dahu, dan bahwasanya dia menikahi atau dinikahi setelahnya oleh laki-laki lain yang bernama Abdurrahman bin Zabir. Falam yastati' an yamassaha, ternyata Abdurrahman bin Zabir dikatakan oleh wanita tadi tidak bisa menyentuhnya. Ini bahasa sopan dari jima. Tidak bisa menyentuhnya, karena tidak bisa menjimainya. Mengapa? Karena dakarahu dhaif, karena kemaluannya lemah. Rehwah, la yantashir, tidak bisa. Nah, dengan kata lain, lemah syahwat. Lemah syahwat. Itu kata wanita tadi. Kata wanita tadi. Fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi tersenyum. Min jahriha wa tasrihiha. Mengapa tersenyum? Karena ini wanita berani banget ngomong begitu di hadapan Nabi. Bahkan ada Abu Bakar, ada Umar di sebelahnya. Bihadha alladhi tastahi minhu an-nisa 'adatan. Dia terang-terangan berbicara sesuatu yang para wanita biasanya malu. 'Adatan, biasanya malu. Wa fahima anna muradaha, dan juga karena beliau paham, Nabi paham maksud wanita tadi, bahwa dia ingin kembali pada Rifa'ah. Al-hukmu laha birruju' ila zawjihal awal Rifa'ah, bahwa dia ingin kembali kepada suami pertamanya Rifa'ah. Haitsu dhannat annaha bi'aqdin nikah, karena dia menyangka dia sudah ada akad nikah dengan Abdurrahman. Qad hallat lahu, berarti sudah bisa balik ke suami pertamanya. Ternyata yang dihitung bukan akadnya oleh Nabi SAW, oleh syariat ini, bukan dihitung akadnya, tetapi apakah terjadi jima atau tidak. Kalau belum terjadi jima, tidak boleh kembali pada suami pertamanya. Tidak boleh kembali pada suami pertamanya yang sudah mentalak dengan talak tiga, kalau belum terjadi jima. Walakin Nabi SAW aba alaiha dhalik, menolaknya. Menolak dia untuk kembali ke Rifa'ah. Tidak bisa. Aturidina antarji'i ila Rifa'ah. Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? La. Tidak bisa, kata Nabi. Wa akhbaraha bi'annaha la budda. Dikabarkan kepada wanita tadi oleh Nabi bahwasanya harus lihalli ruju'iha ila Rifa'ah. Harus sebagai jalan keluar untuk kembali kepada Rifa'ah adalah harus terjadi jima. Min an yata'aha zawjuhal akhir, harus dijimai oleh suami yang terakhirnya, suami yang belakangannya. Maka kalaupun terjadi perceraian dengan Abdurrahman, dia masih belum bisa kembali ke Rifa'ah. Sampai nikah lagi dengan orang lain lagi yang ketiga, kemudian terjadi jima dan tidak direncanakan terjadi cerai. Kenapa saya katakan tidak direncanakan? Karena kalau direncanakan, Nabi mencercanya dengan Taisul Musta'ar. Taisul Musta'ar, kambing pejantan bayaran. Mengingatkan kita pada PR kalian. Man yaqra? Iqra. An Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi Taisul Musta'ar? Qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala huwa muhallal. Huwa muhallil. La'anallah al-muhallil wal muhallal lahu. Rawahu Ibnu Majah. Apa kalimatnya? Terakhir. La'anallah. Diulangi. La'anallah. Sampai dilaknat kan? Baca. Diulangi kemudian diterjemahkan. An Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi Taisul Musta'ar qalu bala ya Rasulullah qala la'anallah al-muhallil wal muhallal lah. Nah, artinya dari Uqbah bin Amir dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang kambing pejantan bayaran? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, Allahumma la'nat. La'nat Allah kan? Huwa al-muhallil. Itu Allahumma la'nat. Allahumma la'nat. Penghalal. Penghalal dan yang dihalalkan penghalal kepadanya. Iya. Penghalal dan penghalal untuknya. Laki-laki yang disuruh untuk menikahi wanita tadi namanya muhallil. Karena dia ingin menghalalkan si wanita untuk suami pertamanya. Disuruh, kamu nikahi, nanti kamu ceraikan supaya bisa balik ke suami pertama. Itu muhallil. Sedangkan yang diberikan kepadanya penghalalan tadi supaya halal, yang nyuruhnya disebut muhallal lahu, muhallal untuknya. Muhallil memuhallal lah. Yang menghalalkan yang dihalalkan untuknya, dua-duanya dilaknat. Na'udzubillah. Dan itu disebut dengan hilah. Disebut dengan hilah. Mempermainkan agama. Kembali kepada kitab. Jadi ternyata muhalil dan muhalal tadi kalau ternyata berpura-pura tidak bisa diterima. Apalagi pura-puranya dengan tidak disentuh. Kamu nikahi tapi jangan disentuh. Ada kedusaan di dalamnya. Bohong. Bukan nikah itu. Maka Nabi menegaskan yang menyebabkan wanita tadi bisa kembali kepada suami pertamanya, kalau pernikahannya benar-benar pernikahan yang sah, bukan pura-pura, dan terjadi di dalamnya jima. Lakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak hal itu. Walakinan Nabi aba alaiha dzalik. Nabi menolak, enggak bisa. La, engkau enggak bisa kembali. Wa akhbaraha bi annahu la budda, bahwasanya harus li hilli ruju'iha, untuk bisa menghalalkan dia kembali kepada Rifa'ah, harus ayyata'aha zaujuhal akhir, harus ada jima' dari suami yang belakangannya. Wa kana inna Nabi sallallahu Abu Bakar wa Khalid bin Sa'id. Dan di situ ada Abu Bakar, ada Khalid ibn Sa'id bil bab yang tadirul izin bidukuli, sedang nunggu izin untuk masuk pada Nabi. Fanada Khalid Abu Bakar, maka Khalid berkata pada Abu Bakar, mutadammiran min hadhil mar'ah. Mutadammir itu merasa heran, kok wani ini wanita kok berani banget, enggak malu ngomong kepada Nabi seperti itu. Allati tajhar bimisli hadzal kalam, yang terang-terangan berbicara seperti itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadza lima lahu fi sudurihim minal haibah wal ijlal. Ucapan Khalid ibn Sa'id tadi kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar juga terheran-heran karena mereka sangat memuliakan Nabi, sangat meninggikan Nabi. Di dada-dada mereka, fi sudurihim, ada haibah, ketakjuban kepada Nabi, wal ijlal, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi wanita tadi berani seperti itu karena dia tahu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat jujur, sangat bijak menerima pengaduan rakyatnya walaupun perempuan. Didengarkan oleh Nabi. Diterima oleh Nabi. Dan Nabi tersenyum. Kalau tersenyum berarti menentang apa menolak? Apa menerima? Kalau tersenyum berarti menentang atau menolak? Pilihannya menentang atau menolak? Hah? Tidak menentang, tidak menolak. Tersenyum berarti tidak mengapa. Apa dalilnya? Innallaha la yastahi minal haqqi. Allah tidak malu tentang kebenaran. Barakallahu fiikum. Karena wanita tadi mengira yang penting sudah nikah, kemudian cerai bisa balik. Ternyata tidak. Harus ada jima' di dalamnya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardaha. Warazaqnal adab ma'ahu wal ittiba' lahu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita adab yang baik, akhlak yang baik, dan ittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Intaha mulakhasan makna al-ijmali. Selesai secara ringkas makna al-ijmali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.